saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ihwabillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan sampai kita baru dapat satu ayat, baru dapat satu hadis, sudah jadi Tuhan. Hati-hati. Melihat saudara kita yang berbeda, kita sudah menganggap, sudah menghakimi. Hati-hati. Nah, di musaha malam hari ini, muhasabah malam hari ini, kita mencoba melihat diri kita. Dan ini juga bermula dari seringnya, banyaknya pertanyaan dari narasumber, ya, dari para jemaah, ya, dari yang hadir saat-saat ketika narasumber membawakan materi tentang meninggalkan perbankan riba. Sering bertanya, bank syariah itu modalnya dari bank ribawi juga kan? Itu di tempat saya bekerja. Modalnya dari bank ribawi juga. Pertanyaan selanjutnya, tuh pegawai di bank syariah kan dari bank riba juga. Iya kan? Nah, ini membuat keraguan umat. Menjadi ragu-ragu mereka untuk masuk ke bank syariah. Nah, bagaimana menjawabnya itu? Inilah jawabnya, di mana kita mensitir hadis Rasulullah, ya, jangan lihat awalnya, namun lihatlah akhirnya. Karena begitu banyak kita melihat orang-orang yang dulunya di dalam kisah-kisah itu dia para penghafal Quran, tapi ketika dia bermaksiat di akhir hayatnya, ternyata ayat Qurannya hanya satu ayat yang tertinggal. Ada penghafal Al-Quran, ketika akhir hayatnya dia pindah agama. Hati-hati. Itu mereka yang dari awal dekat dengan kebaikan, dekat dengan Al-Quran. Tapi ada juga di akhir hayatnya yang selama ini adalah bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat kepada Allah, melakukan maksiat, maksiat, maksiat. Namun di akhir hayat, dia bertobat, dia melakukan amalan ketaatan dan dia dipanggil Allah dalam keadaan taat kepada Allah. Nah, di mana kita itu? Nah, ini jawabannya. Saya merujuk kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6493, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak mengamalkan amalan penghuni sorga, namun berakhir menjadi penghuni neraka. Namun berakhir menjadi penghuni neraka. Sebaliknya, ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak melakukan amalan-amalan penduduk neraka, namun berakhir dengan menjadi penghuni sorga. Sungguh amalan itu dilihat dari akhirnya. Maka kita banyak meminta supaya kita bisa istiqomah kalau kita saat ini di amalan-amalan kebaikan. Jangan sampai kita di akhir hayat kita melakukan amal maksiat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6493. Dalam riwayat lain disebutkan wa innamal a'malu bil akhawatim, di mana sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada akhirnya. Ini hadis riwayat Bukhari juga nomor 6607. Makanya saya mengajak kepada antum sekalian, kita muhasabah diri. Jangan lihat kanan kiri kita. Jangan lihat depan belakang kita. Jangan lihat atas bawah kita. Lihat diri kita. Lihat. Bagaimana kita menyikapi kehidupan ini. Dan yakinkan bahwa kita sebagai hamba Allah, seorang manusia, itu tempatnya salah. Karena Rasul yang kasih tahu, kullu ibnu Adam khata, wa khairul khata'i tawabun. Ya, setiap bani Adam, setiap keturunan anak Adam, tempatnya salah, tempatnya hilang. Nah, mereka-mereka yang bersalah, yang hilap ini, ketika diingatkan, dia segera bertobat. Ini yang mendapatkan keberkahan. Jangan sampai kita sudah tahu ilmu, nggak siap untuk diberitahu. Nah, biasanya mereka-mereka ini, mereka golongan pandangan orang-orang kaya, gitu ya. Orang yang punya kedudukan, ya, punya jabatan, punya fasilitas, gitu ya, punya ilmu. Nah, ini hati-hati. Ketika dia mendapatkan ilmu, jabatan itu semua bukan karena Allah. Hati-hati. Karena bisa saja sekecil batu kerikil bisa menjatuhkan di akhir hayatnya bermaksiat kepada Allah. Kita harus yakini itu. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu. Tidak ada orang yang baik saat ini tidak punya masa lalu. Banyak, begitu banyak ya. Nah, kita lihat kondisi. Dulu dia memusuhi Islam. Ketika dia insaf, bertobat. Ya, seperti kondisi ini. Ya, dulu pendeta. Ya, banyak. Sekarang dia menjadi mubaligh. Artinya tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu. Ini harus menjadi muhasabah kita. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yakini tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Nah, kalau ini sudah punya, masya Allah, ya, kita harus yakinkan tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu. Sementara tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Nah, kita nggak tahu di akhir hayat kita seperti apa. Ini muhasabah malam kita, ya. Jangan cepat kita menjadi Tuhan menghakimin orang yang terlihat dengan kasat mata kita. Ya, di kondisi ini mungkin saat ini saudara-saudara kita masih ada bergelumung di lumpur riba. Jangan hakimin mereka. Kita berbaik sangka. Jangan-jangan mereka belum tahu. Makanya di Radio Ismail ini, masya Allah, yang tiap Selasa malam memberikan informasi-informasi itu. Ya, masya Allah. Karena apa? Kita harus tahu. Setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Setiap orang punya kesempatan itu. Ya, kalau saat ini dia masih bermaksiat, masih bermalas-malasan, ya, yakinkan. Doakan kalau kita itu anak kita, kalau itu saudara kita, doakan. Karena dia masih punya kesempatan masa depan. Ada perubahan-perubahan yang akan datang, dan itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Kita hanya diberi kesempatan untuk menyampaikan. Makanya kajian malam ini, masya Allah, kita bermuhasabah. Jangan jadi Tuhan menghakimin orang yang berbeda dengan kita. Gak boleh. Ya, bagaimanapun masa lalunya, bagaimanapun masa lalu, bagaimana dia berbuat yang jelek pada masa lalu, ya, dia masih punya kesempatan masa depan yang lebih baik. Sekelam apapun lingkungannya dulu, sekelam apapun, sehitam apapun, dia masih punya kesempatan berubah masa yang akan datang. Dan seburuk apa perangainya masa lalu, dia masih punya kesempatan berubah selagi masih ada sisa umur yang diberikan oleh Allah. Jadi jangan cepat-cepat kita menghakimi orang-orang yang punya masa lalu yang jelek, yang mungkin tidak sebaik kita yang saat ini sudah dapat hidayah. Kesempatan ini, beri kesempatan seseorang untuk berubah. Beri kesempatan mereka untuk berubah. Kita hanya diminta untuk menyampaikan. Jangan melihat seseorang itu dari masa lalunya. Ya. Ini banyak kan. Itu kalau kita pelajaran-pelajaran duniawi selalu melihat masa lalunya. Ya, seperti kalau dia ingin jadi nasabah bank syariah, ada collectability berapa. Itu masa lalu. Harusnya kita lihat masa depannya ini cerah atau tidak. Objek usahanya ini benar atau tidak. Jangan masa lalu. Itu karya-karya orang konvensional yang melihat masa lalu. Jadi kalau sudah di syariah harusnya ada perubahan. Jangan lihat masa lalu. Saat ini objek yang akan diusahakan masa depannya itu bagus tidak? Menguntungkan tidak? Ini karena narasumber seorang praktisi. Ini kalau kita praktisi syariah, konsepnya seperti apa yang di konvensional itu belum berubah. Itu kapitalis banget. Karena orang akan berubah masa yang akan ada, punya kesempatan perubahan di masa yang akan datang. Dan itu Allah yang memberi kemudahannya, bukan kita. Intinya, ikhwa fillah rahimahullah, sahabat Ismail, dimanapun antum berada saat ini, yang saat ini mendengarkan kajian malam ini, dan juga sahabat AMDK Al-Jambi, Abu Muhammad Duyono Kusen Al-Jambi, intinya jangan kita memandang remeh, jangan memandang kecil, jangan memandang sebelah mata ya seseorang karena masa lalunya. Hati-hati, karena masa lalu itu bisa menjadi pelajaran sangat besar, sangat penting bagi kehidupan masa yang akan datang. Jangan kita selalu memandang remeh atas lingkungan masa lalunya. Karena antum tahu gak, kisah Umar bin Khattab yang masa lalunya Umar bin Khattab itu pembenci Islam, memusuhi Islam di depan dia. Tapi doa dari Rasulullah membuat dia menjadi benteng Islam. Dia punya masa lalu, tapi saat ini dia terbaring di sisinya kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah, berdampingan dia Abu Bakar dan Umar, di tengah-tengahnya Nabi kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tadinya memusuhin Islam. Maka itu jangan kita terlalu benci bagi orang-orang yang berbeda dengan kita. Jangan terlalu sayang bagi orang-orang yang sependapat dengan kita. Hati-hati. Kita lihat akhirnya. Apakah kita dalam ketaatan atau dalam kemaksiatan kita kepada Allah. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Maka untuk jadi hebat yang dijadikan adalah kuatnya tekad. Kalau kita ingin menjadi hebat, kuatnya tekad. Bagaimana baginda Rasulullah itu tekadnya masya Allah, menjadi kekuatan besar, dari yang kecil bisa menjadi besar. Karena dia yakinkan Umar bin Khattab bisa menang karena dia din Islam, karena dia dengan Islam dia menjadi besar. Nah, kenapa kita dengan syariah kita menjadi kecil? Kita takut, kita mengekor apa yang dikerjakan konvensional. Ajib. Kita harus berani berbeda. Ngapain kita kalau sudah hijrah ke syariah tapi kerjaan masih seperti konvensional? Ngapain? Ngapain dibentuk bank syariah kalau sama pekerjaan seperti konvensional? Tidak ada bedanya. Dahulukan Allah, dahulukan Rasul. Saat ini kita dikabarkan akan merger supaya besar, tapi ketika bukan Allah tujuannya akan menjadi kecil apapun kondisinya. Kalau merger hanya dikejar aset tapi bukan dikejar akad-akad yang sesuai dengan syar'i. Lihat akhirnya bagaimana merger ini menunjukkan mendahulukan hak Allah, meninggikan kalimatullah, akad-akad syar'i. Mudah-mudahan kita doakan agar betul-betul merger bank syariah ini mendahulukan hak Allah, meninggikan kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat thayyib, akad-akad syar'i yang sudah disiapkan oleh fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang betul-betul dijalankan. Seperti murabaha yang didapat nasabah adalah barang, itu termaktub di dalam fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Dan itu bisa dikerjakan. Nanti akad musyaraka, akad mudaroba, itu bukan hutang. Tapi betul-betul investasi yang siap untung, siap rugi. Mudah-mudahan yang terpilih untuk memegang nanti gabungan bank syariah BUMN ini betul-betul mereka-mereka yang takut dengan azab Allah. Sehingga betul-betul bank syariah ini menjadi pilihan umat mayoritas bangsa Indonesia. Jadi kita berbaik sangka apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah. Baik sangka itu yang terbaik. Jangan berpikiran yang lain-lain. Kita mendukung. Mudah-mudahan ini betul-betul menjadi bank besar, bank syariah yang besar di bangsa yang besar. Dengan mendahulukan syariat Islam. Tinggalkan riba. Tinggalkan riba. Betul-betul riba itu rayuan iblis berujung azab. Maka antum bisa laksana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tinggal di Arab, yang akhlaknya jelek namun tetap mengagumkan akhirnya karena dinul Islam. Karena dinul Islam yang diyakininya. Dan ketika bank syariah ini merger, bank besar. Mudah-mudahan syariat Islam yang jadi tujuan utamanya, jannah goalnya. Mereka-mereka yang menjadi pegawai atau praktisi di bank syariah ini, nasabahnya nanti goalnya adalah jannah. Bukan murah mahal lagi. Bukan murah mahal lagi. Makanya harapan kita ke depan jangan saling menyalahkan. Mari kita melakukan apa-apa yang dibuat, apa-apa yang diinginkan oleh pemerintah. Di situ sudah ada KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada umat. Jangan lihat dulu bank syariah ini modalnya dari bank riba, pegawainya kan dari konvensional. Lah, kita lihat akhirnya. Ya, kita lihat karena narasumber juga tadi bank dari bank konvensional awalnya. Ya. Iya. Nah, inilah mudah-mudahan Allah bisa berikan perubahan pada cara pandang kita melihat. Setiap orang baik itu punya masa lalu dan orang jahat punya masa depan. Ya. Jangan cepat menghakimi ketika melihat perbedaan. Ya. Jangan cepat kita menghakimi, ya. Nasihatku untukmu.